Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Babun al-masajidu duwaru dzikri wal ilmi. Bab membahas tentang bahasanya masjid adalah tempat untuk zikir dan tempat untuk belajar ilmu agama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dawud At-Toyalisi dan Ibnu Hibban serta dinilai hasan atau dinilai sahih oleh Al-Arnaut, Syu'aib Al-Arnaut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yutinu rajulun muslimun al-masajida lis-salati wadh-dhikri illa tabashbashallahu bihi hina yakhruju min baiti." Kama yatabashbashu ahlul ghaibi bighaibihim idza qadima alaihim. Tidaklah seorang lelaki yang muslim dia membiasakan diri untuk ke masjid. Autana yutinu, itu seperti tempat menderumnya unta. Mutinul ibil artinya tempat menderumnya unta. Sehingga unta itu berkali-kali datang ke situ. Datang, nanti pergi untuk acara yang lain, nanti datang lagi untuk duduk di situ. Sehingga dia menjadi tempat persinggahan binatang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang lelaki muslim yang sering keluar masuk masjid dalam rangka untuk melaksanakan salat dan zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tabashbasha. Yang dimaksud dengan tabashbasha ada keterangannya, minal bashashati 'indal liqa. Kebahagiaan ketika bertemu. Al farah wal imbisat wal unsu. Kedekatan, kebahagiaan, kesenangan ketika bertemu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merasa senang bihi dengannya hina yakhruju min baitihi, sejak dia keluar dari rumahnya. Kama yatabashbashu ahlul ghaib, sebagaimana keluarganya orang yang ditinggal safar. Orang yang sedang safar. Dia sedang safar keluar daerah dalam waktu yang sangat lama, kemudian mendapatkan informasi hari ini bapak pulang. Maka yang senang tidak cuma bapak tapi juga yang ada di rumah. Kama yatabashbashu ahlul ghaibi bighaibihim idza qadima alaihim. Sebagaimana ketika orang yang safar atau sebagaimana keluarga orang yang safar itu merasa bahagia ketika kedatangan ghaibihim, orang yang sedang safar di tengah mereka, idza qadima alaihim, ketika orang ini datang menemui keluarganya. Dan kita mengimani hadis ini sebagaimana zahirnya, bahwa salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tabashbasha, merasa senang dengan kedatangan hambanya ketika hamba ini datang ke masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tabashbasha, merasa senang dengan kehadiran sang hamba sejak sang hamba ini keluar dari rumahnya menuju masjid. Qala Aliun radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-masajidu majalisul anbiya." Masjid adalah masjid majlisnya para nabi. Yang ini dalil bahasanya para nabi sejak masa silam menyampaikan pelajaran kebanyakan di masjid, tempat ibadah mereka. Wahirzun minasyaitan, dan perlindungan dari setan. Meskipun ini perkataan Ali bin Abi Thalib, namun jika ini sahih sampai beliau, qaulus sahabi fi mas'alatin la majala lirra'yi, perkataan sahabat yang itu tidak ada ranah akal dalam memahaminya, maka dihukumi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauqufun lafdzan marfu'un hukman. Teksnya mauquf, datang dari sahabat, tapi statusnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu saja Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui para nabi di masa silam. Beliau bukan wahyu. Tapi beliau mengetahui, atau beberapa sahabat mengetahui kejadian gaib karena mendapatkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ikrimah Ibnu Ammar. Ikrimah bin Ammar rahimahullah mengatakan, sami'tu kitaba Umar bin Abdul Aziz yaqulu. Saya pernah mendengar tulisan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan mendengar tulisan berarti bisa maknanya mendengarkan tulisan yang dibacakan, atau yang kedua membaca tulisan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam tulisan itu maksudnya menuliskan amma ba'du. Setelah muqaddimah dikasih amma ba'du. Dan setelah amma ba'du, jika isim maka ditambahi dengan fa. Amma ba'du fa amru ahlil ilmi. Atau di sini fi'il amr ya. Amma ba'du fa amru ahlil ilmi ayun syirul ilma fi masajidihim. Fa inna sunnata kanat qad umitat. Perintahkanlah para ulama untuk menyampaikan ilmunya di masjid mereka. Karena sunnah qad umitat, telah dimatikan. Wallahu alam, apa yang dimaksud oleh Umar dengan sunnah yang dimatikan di sini? Dan ini di zaman beliau, di zaman tabi'in yang masih sangat dekat dengan zaman nubuwah. Karena keresahan para ulama terkait kejadian yang mereka alami di zamannya itu berhubungan dengan, atau mereka memberikan penilaian karena membandingkan dengan kondisi zaman sebelumnya. Dan mereka bisa menilai zaman yang dia alami ketika itu lebih banyak fitnahnya dibandingkan zaman sebelumnya. Makanya terkadang mereka mengatakan sunnah sudah mati, sunnah dimatikan, padahal itu masih di zaman tabi'in di mana ulama'nya sangat banyak. Dan seperti inilah bagaimana sunnah orang di masa silam, bahasanya masjid adalah tempat untuk belajar ilmu agama. Qala Abu Idris A'id bin Abdullah Al-Khawlani. Abu Idris A'idun Ibnu Abdullah Al-Khawlani mengatakan, al-masajidu majalisul kiram. Masjid adalah majlisnya orang-orang yang mulia. Ada Al-Khawlani yang terkenal, Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi di sini bukan Abu Muslim, Abu Idris. Berarti bukan Al-Khawlani yang terkenal, seorang mukhadram dari Syam, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Ada seorang ulama Yaman, beliau masih hidup. Ya. Beliau masih hidup, kemudian beliau ditanya, apa perbedaan belajar dulu dan belajar sekarang? Lalu beliau mengatakan, kunna nata'allamu fi jami'. Jami' itu sebutan untuk masjid jami'. Jami' fulan. Berarti masjid jami' namanya apa? Kunna nata'allamu fi jami'. Wa antum tata'allamuna fi jami'ah. Jami'ah artinya kampus. Wa laysa dzakaru kal unsa. Wa laysa dzakaru kal unsa. Mahfum? Kalau jami' mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Tanpa tak marbuto. Kalau jami'ah mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Dulu kami belajar di jami'. Kalian belajar di jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul? Dzakar lebih unggul. Lelaki lebih unggul dibandingkan wanita. Maka hasilnya jangan disamakan antara mereka yang belajar di jami' dengan yang belajar di jami'ah. Ya, meskipun jawaban beliau ini intermezzo, ya. Tayyib. Cuman belajar memang pada asalnya dilakukan di masjid. Meskipun kalau misalnya melakukan belajar di selain masjid karena pertimbangan yang lain, ada maslahat yang lebih besar, misalnya di bangku sekolah, kalau masjid kan nggak mungkin dikasih bangku atau dikasih papan tulis, kalau proyektor bisa, atau di situ ada alat-alat peraga. Kalau di masjid mustahil, nah, ini ganggu konsentrasi orang untuk sholat. Maka ketika butuh apa fasilitas yang lebih banyak, kita tidak cukup di masjid, tapi terkadang butuh satu sarana yang lain, misalnya perpustakaan atau laboratorium. Di masjid banyak laptopnya, ada wifi, ya, itu bahaya. Di sini ada wifi, ya, makanya tidak dibocorkan, ya. Tayyib, kita lanjutkan. Kaifa yakunul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana kondisi ideal amar ma'ruf nahi munkar? Di sini penulis dari awal sampai akhir hanya menyebutkan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di tengah kalian ummatun, sekelompok umat. Dan kata ummah bisa bermakna ta'ifah. Kata ummah bisa bermakna ta'ifah. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, makna kata ummah itu ada empat. Yang pertama maknanya adalah ta'ifatun minan nas, sekelompok orang. Kemudian yang kedua maknanya ummat, artinya waktu. Seperti firman Allah di surat Yusuf, wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Dan temannya Yusuf yang ada di penjara itu baru teringat ba'da ummatin, setelah selang waktu tertentu. Kemudian makna yang ketiga, ummat artinya imam, pemimpin. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang lurus. Maksudnya adalah imam yang hanif. Satu lagi, ada yang masih ingat? Ada penjelasan Imam Ibnu Utsaimin bahasanya umat punya banyak makna. Nah, di sini makna umat adalah ta'ifatun minan nas. Yad'una ilal khair, semoga di lain waktu bisa kita rujuk lagi, ya. Yad'una ilal khair, mereka mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-muflihun adalah orang yang mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dia takuti, dia khawatirkan. Karena setiap manusia yang hidup itu pasti punya keinginan dan punya kekhawatiran. Orang bisa ketika orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindar dari apa yang dia khawatirkan, maka status dia muflih. sebagian ahli bahasa mengatakan tidak ada kalimat yang lebih jamak untuk menyebut orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindar dari apa yang dia takutkan selain kata muflih. Kemudian kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendaknya di setiap kalian ada sekelompok umat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini statusnya fardu kifayah. Karena tidak dibebankan oleh Allah kepada semua manusia, tapi dibebankan oleh Allah kepada ta'ifatun min hadhil ummah, yang nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nampaknya ada yang berulang, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf serta melarang yang mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar termasuk da'watun ilal khair. Karena yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ada penekanan yad'una ilal khair disebutkan secara umum. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar disebutkan secara rinci. Maka di situ ada dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang rinci setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang umum. Tayyib. Kemudian bedakan antara ma'ruf dengan wajib dan bedakan antara mungkar dengan haram. Apakah semua yang mungkar pasti haram? Apakah semua yang haram pasti mungkar? Yang benar yang mana? Apakah semua yang ma'ruf pasti wajib? Apakah semua yang wajib pasti ma'ruf? Hah? Baik, coba kita urutkan dulu. Apakah semua yang wajib pasti ma'ruf? Iya ya, karena enggak ada yang wajib mungkar ya. Ini kewajiban tapi kemungkaran ya, enggak ada. Apakah semua yang ma'ruf pasti wajib? Tidak. Ada enggak yang ma'ruf tapi enggak wajib? Ya, yang sunnah. Kita misalnya disuruh orang, Pak tolong sholat tahiyatul masjid Pak. Dan kita meyakini itu sunnah. Maka ini termasuk amar ma'ruf. Ah enggak wajib aja kok. Tapi Pak tolong dikerjakan ya. Atau misalnya kita minta seseorang, tolong kamu nanti setelah ini ba'diyah, jangan sampai tidak sholat. Ini sunnah. Tapi memerintahkan ini termasuk amar ma'ruf. Tayyib. Kemudian apakah semua yang haram pasti mungkar? Ya, karena enggak ada yang haram ma'ruf ya. Apakah semua yang mungkar pasti haram? Ini kemungkaran, tapi tidak haram. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Semua kemungkaran pasti haram. Baik. Ada banyak hal yang mungkar, tapi dia tidak haram. Anak kecil misalnya telanjang di tengah jalan. Kemungkaran tidak ini? Kemungkaran. Dan kita melarang dia untuk telanjang. Ini termasuk nahyun anil mungkar. Orang gila enggak pakai baju, dia berdosa enggak? Kenapa tidak? Tidak berakal. Perbuatannya haram tidak? Tidak. Kenapa? Tidak mengandung hukum dosa. Sehingga orang gila yang enggak pakai baju ditonton atau dibiarkan? Dua-duanya salah ya, tapi harus diingkari. Orang yang tidak berpuasa karena punya udzur syar'i, misalnya wanita dalam kondisi haid, ketika Ramadan dia tidak berpuasa, boleh enggak dia ngerokok pinggir jalan? Nah, enggak boleh ya, jelas. Boleh enggak dia makan ngemil pinggir jalan? Boleh tidak? Hah? Kalau dia makan ketika tengah Ramadan karena dalam kondisi datang bulan, boleh tidak? Boleh, karena dia tidak berpuasa. Tapi boleh enggak makan, dia makan itu ditampakkan di luar? nggak boleh. Nah, ini dalam rangka untuk menghormati Ramadan, sehingga melarang dia, kamu jangan makan di pinggir jalan, dilihat banyak orang, malu. Ini termasuk di antara nahyun anil mungkar. Karena yang namanya kemungkaran itu tidak harus berwujud sesuatu yang haram. Anda boleh saja ikut kajian pakai kaos oblong atau kaos singlet, ya, karena sudah menutup aurat. Tapi jangan salahkan ketika seorang guru melarangnya. Kenapa? Itu kemungkaran. Loh Pak Ustadz, ini kan bukan pakaian yang membuka aurat, saya sudah menutup aurat. Kalau pakaianmu seperti ini di dalam kamar, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di atas mimbar, ini nggak pantas. Ya. Taib. Sehingga kata mungkar itu lebih umum dibandingkan maksiat. Tidak semua kemaksiatan, tidak semua kemungkaran adalah maksiat, meskipun semua kemaksiatan adalah mungkar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkara," siapa yang melihat kemungkaran di tengah kalian, "falyughayyirhu biyadi," maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bilisanih," kalau enggak mampu dengan lisannya. "Fa illam yastati fa biqalbih," kalau enggak mampu dengan hatinya. "Wa dzalika adhaful iman," dan mengubah kemungkaran dengan hati itu derajat iman yang paling rendah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Iman itu banyak cabangnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 sekian cabang. Nah, salah satu di antara cabang iman adalah cabang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika Nabi SAW di sini menyebut wadzalika adhaful iman, alif lam di sini adalah alif lam li ahdi adzihni. Dan itu merupakan kondisi iman yang paling rendah, maksudnya adalah iman dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau misalnya dia sholatnya bagus, puasanya bagus, kajiannya bagus, amal-amal yang lain bagus, tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya kurang bagus, misalnya, ya, maka dia lemah dari sisi ini meskipun bagus dari sisi yang lain. Karena iman itu punya banyak cabang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebankan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka yang melihat kemungkaran. Yang ini menunjukkan bahasanya dalam Islam pelanggaran itu diserahkan kepada seluruh umatnya agar mereka saling bekerja sama mengembalikan kepada kebenaran. Karena pelanggaran dalam Islam, kita semua punya kepentingan. Sehingga ketika ada orang yang berbuat maksiat, itu bukan urusan pribadinya, tapi orang lain juga punya kepentingan. Maka kalau ada orang sedang berbuat maksiat, ya, misalnya pacaran, terus kita ingatkan, mungkin dia akan mengatakan, kamu gak usah ngurusi urusan pribadi saya. Maka kita jawab, maksiat kamu urusan saya. Ya. Kalau pacarmu urusan kamu, maksiatmu urusan saya. Karena semua orang punya kepentingan dengan maksiat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan legalisasi siapapun yang melihat kemungkaran, maka dia punya hak untuk mengubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita akan membaca keterangan Syekhul Islam yang dikutip oleh penulis dari mulai awal sampai akhir. Beliau hanya menyebutkan keterangan dari Syekhul Islam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد بعينه. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak wajib ain kepada semua orang. Bukan kewajiban yang dibebankan kepada semua orang bi'aini dengan status wajib ain. Bal huwa 'alal kifayah. Namun perintah amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kifayah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an. Karena ini merupakan kewajiban bagi setiap orang bihasabi kudratihi, sesuai dengan kemampuannya, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya tadi kita baca. Berarti dalil bahasanya amar ma'ruf nahi munkar wajib kifayah adalah firman Allah di surat Ali Imran tadi 104. Dalil bahasanya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan sesuai kemampuan adalah hadis riwayat Muslim yang tadi kita baca. Wa qala, dan beliau mengatakan, wa laisa min syartil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar ayyasila amrul amir wa nahyun nahi ila kulli mukallafin fil alam. Bukan syarat amar ma'ruf nahi munkar, bukan syarat amar ma'ruf nahi munkar, perintahnya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan larangan orang yang melarang kepada yang munkar, itu sampai ke semua mukallaf di seluruh alam. Dan itu mustahil. Sederhananya kayak gini ya. Nabrak lampu merah itu mungkar atau tidak? Mungkar. Karena bahaya, nabrak lampu merah nanti kecelakaan ya. Ada orang yang dia melanggar lampu merah 14. Dikejar polisi, ketangkap dia. Mungkin kita akan beralasan, itu tadi sebelah saya enggak ditangkap. Paham? Kita beralasan dengan pelanggaran orang lain ketika kita ketangkap. Mungkin ketika kita nyuruh orang lain atau melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, dia beralasan yang sama. Nah, itu enggak diperintahkan, yang itu enggak diperintahkan. Bukan syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, semua perintah saya harus diketahui banyak orang. Karena ini di luar kemampuan manusia. Wa qala, beliau juga mengatakan, minan nasi man yuridu ayya mura wa yanha. Ada orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bisa dengan lisannya atau dengan tangannya secara mutlak. Min ghairi fiqhin wala hilmin wala sabrin wala nadharin fima yasluhu min dalika. Tapi tanpa ilmu, tanpa dibarengi dengan sifat hilm, dengan sifat bijaksana. Hilmun itu tidak gerusa-gerusu. Bahasa Indonesianya apa? Ya, perhitungan. Ya. Wala sabrin, dan tidak diiringi dengan sabar. Wala nadhorin, dan tidak mempertimbangkan apa yang paling maslahat dalam masalah ini. Wa ma la yasluhu, dan apa yang tidak maslahat. Wa ma yuqdaru alaihi wa ma la yuqdaru alaihi, dan apa yang mampu dia kerjakan dan apa yang tidak mampu dia kerjakan. Dan ini realita sebagaimana yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Orang melakukan amar ma'ruf tapi tidak menimbang semua yang beliau sebutkan. Fayati bil amri wan nahyi mu'takidan annahu muti'un lillahi wa li rasuli. Akhirnya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keyakinan bahasanya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa mu'tadin fi hududihi. Padahal hakikatnya dia sedang melanggar batasan Allah Ta'ala. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keyakinan saya sedang ibadah. Padahal hakikatnya dia sendiri sedang melakukan kemungkaran. Karena telah keluar dari batasan Allah. Kama nasaba katsirun min ahli al-bid'i wal ahwa'i nafsahu lil amri wan nahyi kal khawarij wa ghairihim, sebagaimana nasaba yang dipancangkan, yang menjadi kebiasaan kebanyakan ahli bid'ah ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti khawarij dan yang lainnya. Mimman ghalata fi ma atahu Allahu minal amri wan nahyi wal jihad, yaitu orang-orang yang mereka gulu, bersikap terlalu keras terhadap syariat yang diberikan oleh Allah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad serta yang lainnya. Wa kana fasaduhu a'dhamu min salahihi, sehingga kerusakannya itu lebih luas dibandingkan kemaslahatannya. Taib, yang namanya penyakit itu ketika diobati maka dia harus menggunakan metode agar tidak merambah kepada penyakit yang lain. Sebuah fisik manusia tidak mungkin dijaga 100% sehat selalu. Pasti ada yang sakit. Entah sakit di ujung, sakit di tengah, sakit di pinggir, dan seterusnya. Nah, jangan sampai yang sakit di ujung itu ketika diobati sampai merambah ke yang lain. Berarti ini nanti madharatnya lebih besar. Yang sakit enggak sembuh, tapi malah nular ke yang lain. Al-mujtama', kita satu kesatuan masyarakat. Dan ada penyakit masyarakat. Mereka melakukan kesalahan. Sebagian masyarakat melakukan kesalahan. Ini melakukan kesalahan. Maka orang yang ingin berniat islah memperbaiki masyarakat adalah dia akan mengobati penyakit tadi dengan prinsip jangan sampai menimbulkan penyakit baru yang lebih meluas. Sehingga kalau kelebihan dosis, ini bisa membahayakan. Yang sakit kakinya, begitu diobati kelebihan dosis, jantungnya kena. Atau misalnya dia obati dengan cara yang ngawur, sampai merusak anggota tubuh yang lain. Kurang lebih seperti itulah gambaran amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala Ibn Bley juga mengatakan, fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li tahsili maslahatin wa daf'i mafsadatin fa yunzaru fil ma'arid lahu. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar meskipun di dalamnya mengandung perwujudan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari madarat, menghindari mafsadah, namun perlu menimbang al-ma'arid lahu, berbagai macam rintangan yang nanti muncul dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa in kana alladhi yafutu minal masalih aw yahsulu minal mafasidi aktsara. Karena itu jika kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menyebabkan banyak kemaslahatan yang hilang atau muncul mafsadah yang lebih banyak, lam yakun ma'muran bihi, maka tidak boleh diperintahkan dan tidak boleh dilarang. Bal yakunu muharraman idza kanat mafsaduhu aktsar min maslahatihi, bahkan statusnya haram ketika mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Insyaallah prinsip seperti ini kita bisa paham ya. Intinya seperti tadi. Lalu beliau membuat permisalan di poin berikutnya ya. 746. Keterangan nomor 746 yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Apabila ada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat jami'aini baina ma'rufin wa munkar, pada dirinya ada sisi kebaikan dan ada sisi kemungkaran, dan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kemungkaran ini dilarang, kebaikannya nanti ikut terlarang. Ketika kebaikannya diperintahkan, kemungkarannya ikut terikut di situ, ikut dikerjakan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Namun dia dilakukan bersamaan atau ditinggalkan bersamaan. Lam yajus ayyumaru bima'rufin wala ayunhau an munkarin. Maka tidak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara sembarangan. Tapi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah ditimbang. Bal yundur. Yang harus dilakukan adalah ditimbang. Jika ma'rufnya lebih banyak, umiro bihi, maka silahkan diperintahkan. Meskipun berkonsekuensi akan menimbulkan kemungkaran yang lebih rendah. Walam yanha an mungkarin yastalzimu tafwita adzama minhu. Dan ini tidak boleh dilarang, yang ini bisa menyebabkan hilangnya kemaslahatan yang lebih besar daripadanya. Karena itulah melarang dalam hal ini termasuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. dan berusaha untuk menghilangkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menghilangkan perbuatan kebaikan. Contoh. Ini kalau enggak pakai contoh bingung ya. Tawaf itu akan sangat susah untuk dipisahkan antara laki dan perempuan. Coba antum pikirkan manajemen apa yang paling bagus untuk tawaf. Di sini ada ahli manajemen atau ahli apa gitu ya, ahli tata ruang dan seterusnya. Dipikirkan arsitek sedunia, gimana sih caranya biar tawaf itu bisa dipisahkan antara laki dan perempuan? Sementara yang namanya orang ketika umroh itu pasti bawa keluarga. Nah kalau dipisahkan laki dan perempuan, memisahkan suami istri, memisahkan antara ibu dengan anak laki-lakinya, atau saudara perempuan dengan kakaknya laki-laki dan seterusnya. Dan itu mustahil. Kita buat dua tingkat pak. Nah, yang laki-laki atas, perempuan bawah. Terus alasnya kaca transparan. Wah bahaya. Dengan berbagai macam perhitungan, kayaknya nggak bisa kecuali harus dibiarkan seperti itu. Padahal ini ikhtilat tidak? Jelas ikhtilat. Kemudian apakah gara-gara kemungkaran ikhtilat tawaf dilarang? Kita tidak boleh melaksanakan tawaf, haram hukumnya karena setiap orang yang tawaf pasti ikhtilat. Agar tawafnya tidak ikhtilat, maka silahkan tawaf pas setelah duhur di rooftop. Panas banget Ramadan. Nah, itu gak ada temennya. Seperti ini contoh, ketika ada dua hal ini, antara kebaikan dan kemungkaran menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau memerintahkan tawaf ya, pasti ada kemungkarannya, yaitu ikhtilaf. Ketika melarang tawaf, kebaikannya juga ikut terlarang. Terus gimana pak ini pak? Pokoknya dibuat tawaf, jangan sampai ada ikhtilaf. Susah. Kecuali dibuat apa misalnya timing ya. Yang jomblo tawaf dulu. Khusus jomblo laki-laki ya. Nanti jomblo perempuan. Dan itu juga mustahil. Karena mereka datang dari berbagai negara dengan rombongan. Sehingga tidak mungkin dipisahkan. Tayyib. Kajian. Ketika kajian, alhamdulillah bisa dipisahkan laki dan perempuan. Tapi kalau sudah bubar kajian, nah sudah campur aduk di pasar kajian. Mereka harus nyari keluarga di kanan, ada yang dari timur ke barat, dari barat ke timur. Mereka harus campur aduk, sehingga akan sangat susah untuk dipisahkan. Ketika itu dilarang semuanya, maka kebaikannya ikut terlarang. Dan beliau mengatakan, dalam kondisi seperti ini, karena ada maslahat yang jauh lebih besar, maka tidak boleh dilarang dalam rangka untuk menghilangkan kemadharatan mafsadah maksiat tadi. Karena kalau seperti ini, berarti melarang kemungkaran yastalzim tafwita adzama minhu, yang menyebabkan kita kehilangan maslahat yang lebih besar. Dan beliau sebut, bal yakunun nahyu, melarang hal ini termasuk min babis saddi an sabilillah, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Wallahu alam, antum menilai seperti apa. Dulu ada program One Day One Juice Dutch. Ramai ya. Terlepas dari mana Dutch itu berasal, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi dalam masalah pendidikan, dalam masalah pendidikan, ada banyak hal yang ditoleransi yang itu tidak berlaku di luar pendidikan. Dalam masalah pendidikan, ada banyak hal yang ditoleransi yang itu tidak berlaku untuk selain pendidikan. Sehingga di sebuah kampung, kampung ini pak, kalau dibiarkan gitu saja, mereka jarang baca Quran. Baik diorganisir pak. Pokoknya sekarang kalau bisa satu bulan satu juz. Nanti kalau sudah silahkan lapor. Mungkin dalam tahap awal melaporkan amal soleh, hukum asalnya gimana? Makruh. Tapi kalau ini dilakukan dalam rangka untuk merapikan agar mereka mau baca Quran, latihan ya, dalam rangka untuk belajar, insya Allah selama itu tujuannya untuk belajar, diperbolehkan. Awalnya per bulan satu juz, nanti tambah lagi per bulan, per pekan satu juz, one week one juz ya, a watch. Kemudian bisa meningkat lagi dan seterusnya. Tapi tujuannya kembali pada prinsip dasar yaitu belajar. Karena itulah para ulama mentoleransi. Kok anak kecil disuruh untuk puasa sampai duhur? Ini bid'ah. Ada dalam syariat kita puasa beduk? Hah? Ada? Orang tua yang nyuruh anaknya puasa beduk itu puasa bid'ah. Tapi ini dilakukan dalam rangka belajar. Sehingga memang tujuannya bukan untuk berpuasa, tapi untuk latihan berpuasa. Nah, terkadang ada banyak hal yang dia ditoleransi dalam rangka belajar, dan itu tidak ditoleransi ketika di luar belajar. Kalau ini dilarang 100%, nah, menimbang seperti ini ya. Di sini ada mafsadah, ada maslahat, dan maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Ketika ini dilarang, bisa jadi, nah, kata beliau, yastalzim tafwita adzama minhu, menyebabkan hilangnya maslahat yang jauh lebih besar, sehingga perlu ditoleransi. Nah, yang bisa seperti ini menimbang antara maslahat dan mudharat dikembalikan kepada ijtihad masing-masing ulama. Kadang ada yang membolehkan, kadang ada yang melarang, dan kita selama semangatnya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan al-furqan, pembeda mana yang boleh mana yang tidak. In tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan kepadamu. Wallahu taala alam. Insyaallah lanjutannya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.